Betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta indah mengalir bersikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar usaku. Butir-butir cinta Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta ucap indah mengalir bersikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang selama ini. Ya Ilahi, muhasabah cintaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Muhasa.